warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Satu. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qurra wa tanfaraju bil qura wa tutalbi hawa'ij wa tunalu bihi ra'aib wa usnul hawatim wa yasqal ghamam bi wajhihi al karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Saudara Ustaz Yus Zahari Muhammad Yusof, pengacara majlis. Jarang kita beri tepukan pada pengacara majlis. Hulu balang kita yang hebat, semua yang saya nak berucap dia dah perkatakan. Yang berhormat Datuk Haji Bung Mohtar Radin dan juga Datuk Radin Mohtar. Saudara Haji Rahim Kamarudin, ketua bahagian kita. Saudara Datuk Syed Anwar Syed Ahmad, Saudara Aziz Jantan, Datin Syarifah Salma, Datuk Megat Zulkarnain, Rorazita Daud, rakan-rakan saya kepimpinan empat peringkat UMNO bahagian Gombak, ketua-ketua cawangan, ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri, cawangan-cawangan seluruh Gombak. Sama tepuk pula diri sendiri. Sama-sama dengan kita juga kepimpinan Perkasa Gombak dan Negeri Selangor. Pemuda-pemuda Tahan Lasak, puteri-puteri yang tidak kurang hebatnya, wanita-wanita yang gagah berani, veteran UMNO yang tetap gagah, pasukan bermotosikal, motosikal besar dan motosikal kecil, para wartawan dan bloggers, para spy dan pengintip, saudara-saudari, saya sengaja minta Ustaz Yus Zahari dengan kebenaran ketua bahagian supaya Bung Mohtar bercakap sebelum saya. Dia memang hebat. Tahniah untuk Bung Mohtar. Kalau saya pernah duduk di Taman Malwati 15 tahun dan saya tinggalkan Taman Malwati, tetapi Bung Mohtar masuk Taman Malwati. Masuk ada sebab, kata Begat. Dia terpaksa hormat saya sebab isteri dia yang baru masa sekolah tu tengah hari mak dia sibuk berlakon, jadi di rumah tak ada makan, datanglah ke Phase 6A rumah saya. Artinya isteri dia tu macam anak saya. Artinya suami anak angkat saya adalah anak angkat saya juga. Sebelum dapat anak angkat saya rambut putih, sekarang ni rambut tukar jadi baru. Dia nak kata saya tak boleh sebab saya sekarang cakap, dia dah lepas. Tuan-tuan, saudara-saudari, 15 tahun saya duduk di Taman Malwati. Dulu Malawati tak macam ini. Sekarang ada laman pengantin, laman kedaftaran pengantin. Siapa-siapa yang gatal jadilah pengantin lagi sekali. Megat. Ustaz. Siapa-siapa lagi? Haji Rahim. Saya Anwar. Ini semua takut bini. Tak, bini. Bukan dia orang takut bini. Bini tak takut dia orang. Saudara-saudari sekalian, cara resminya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas arahan yang telah diberikan pada saya untuk datang sini. Yang tepuk ni apa sal? Dengar saya cakap tak? Saya kata terima kasih atas arahan kepada saya datang ke sini. Tepuk tangan lah. Ada syarat dia. Saya kata ada syarat. Saya cakap dengan Haji Rahim, syarat dia mesti selesaikan masalah dalaman. Said Anwar, tolong datang, jangan benci dengan siapa-siapa. Aziz Jantan, kena patuh pada dua-dua. Datin Sharifah Salmah, ikut cakap. Megat, jangan cita-cita tinggi. Rora Zita, ikut abang-abang nak cakap. Jadi semua dah setuju. Ustaz Yazahari pun setuju juga. Dan kalau semangat ini diteruskan oleh kita, yang kita di bawah ni, kita kot contoh di depan. Kalau depan ni bersatu, kita bersatulah di bawah. Janganlah yang depan cium mulut. Yang belakang main belakang. Dato' Boh Mohtar dah bagi tahu masalah kita di Gombak ni bukan kerana Azmin kuat. Bukan kerana Syari Sungit kuat. Bukan kerana Hasan Ali dah tak kuat. Tapi kita bercakaran sama sendiri. Tadi saudara Rahim sebutkan berapa kita kalah. Sikit sangat saya ada ni. Sikit sangat. Mana lah bila nak cari tak jumpa lah ni. Ada. Ada sini. Ada. You punya black and white, ini color. Sikit aja. Parlimen Gombak yang Azmin cakap kuat-kuat sangat besar-besar, dia pasal apa? Dia baru menang 6,867. Sikit aja. Yang Batu K, dia awak menang 3,639 aja. Gombak setia 2,797 aja menangnya. Ulu Kelang 2,134. Tak banyak. Dulu pengundi kita 99,153. Sekarang ni pengundi Gombak 115,000. Artinya kalau inilah kepala-kepala ni bersatu, menang kita ni. Setuju? Yang sibuk nak pasang badan ni pasal apa? Eh, nak jadi calon betul lah. Majlis Setinggi minta 3 nama tiap-tiap don. 3 nama ahli parlimen. Dalam perlembagaan, nak pilih calon mesti berunding dengan bahagian. Berunding saja, tapi bukan bersetuju dengan apa yang dicalonkan oleh bahagian. Saya ada military intelligence. Dato' Isham ada SB. Dato' Syafi'i ada Kemas. Itu baru 3. Macam-macam lagi. Ada 7 agensi. Kalau 7-7 kata Rahim, Rahim lah. Kalau dari 7, kata tiga je rahim, empat orang lain, orang lain lah. Kalau megat tujuh-tujuh dia. Tapi megat ni dia memang ada kawasan kemalangan. Saya bergurau je tak, mana tahu kan ya. So dia ni guru silat, dia tumbuk yang saya tumbuk dia balik. Maksudnya di sini ialah dalam perlembagaan, calon-calon mesti diundingkan dengan kepimpinan bahagian. Itu telah dilakukan. Cara berunding ialah dengan cara sama sendiri berunding, nominate siapa yang patut jadi calon. Ha, itu yang kita dah kemukakan semua kan. Nama rahim ada? Mestilah. Saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita perasan diri kita lah yang paling sesuai jadi calon. Orang lain dapat tak sesuai, orang lain dapat lagi tak sesuai. Yang paling sesuai diri aku lah sendiri. Dah siap pagi foto studio. Kan jauh sangat dekat nama orang dalam negara foto studio tu. Oh, untuk kawasan Melayu aku mesti ada gambar punya tau, yang pakai baju Melayu songkok sengit sikit. Yang gambar poster untuk kawasan bukan Melayu mesti pakai kot. Yang kawasan lain-lain mesti pakai. Cuma mati hitam. Tak payah tu. Saya dah ada nama yang siapa yang patut boleh menang di sini ni. Kalau Allah Taala mentadbirkan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadilah. Yang lepas tu nak sabotaj buat apa? Yang ni ikut aja ni. Yang batu api pun jadi ni, bang. Sebab bila kita ikut, kita batu api sebab apa? Sebab kita ni politik sate. Darus mana Darus? Darus jual sate lagi tak Darus? Toke sate ni dia mesti dia order sate. Sate ayam ke, sate daging ke, sate kambing ke, sate hati ke, mesti ada daging. Kalau daging-daging ni dibakar, namanya daging bakar. Nak jadi sate mesti ada cucuk, biji atau bulu. Jadi ada tukang cucuk, cucuk sate. Kalau setakat sate dicucuk, sate tak dibakar, maka dia akan jadi sate belum masak lah, sate mentah lah. Tetapi kalau sate dibakar, kalau tak gitu aja, tak ada kipas, tak jadi sate. Dia makan, dia masak hangus. Tapi mesti ada tukang cucuk dan mesti ada tukang kipas, betul lah. Yang jahat ni tukang cucuk dengan tukang kipas sate politik. Tapi bahagian gombak ni tak ada di bahagian lain. Bahagian gombak bagus. Saya dapat laporan bagus selepas saya balik ni. Sebelum saya balik tak bagus. Saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan, permasalahan yang kurang 2/3 kursi kita di parlimen bukan kerana DAP kuat, bukan kerana PAS kuat, bukan kerana PKR kuat, tetapi kita lemah, kita berlaga sama sendiri. Itu jadi masalah. Tanduk kita tidak ada lagi seperti seladang. Apabila kita bertanduk sama sendiri, tanduk kita telah patah. Apabila harimau atau singa datang, kerana tanduk telah patah, kita tidak boleh lawan lagi. Kita sama sendiri burukkan orang tu, orang ni. Masa pemilihan parti. Jadi musuh-musuh politik itu kutip. Jadi peluru itu dia lontarkan balik. Ingatlah, pemilihan parti dah lepas lama dah. Sekarang masa untuk kita berdamai. Lupakan sengketa di kalangan kita. Lupakan pertandingan yang lepas dan akan datang. Tentukan Gombak kita ambil dan rampas balik dari pembangkang. Nak bayar berapa kat saya? Saudara-saudari, dalam kajian saya seluruh negara, daripada 222 kursi parlimen, terdapat 47 kawasan parlimen yang ada masalah dalaman dalam pilihan raya 2008. 47 yang sepatutnya putih jadi kelabu hitam. Semuanya disebabkan oleh masalah dalaman. Sebab apa? Kononnya adalah faktor calon. Saya tanya dalam kajian itu, faktor calon siapakah yang sesuai? A tak sesuai, B tak sesuai, C tak sesuai. B kata dia paling sesuai, A, C tak sesuai. A kata dia sesuai, B dengan C tak sesuai. C kata dia paling sesuai, B, A tak sesuai. Jadi yang sesuai, akhirnya orang UMNO sendiri benci dengan calon UMNO sebab bergaduh sama sendiri, maka tak pergi mengundi. Ketika itu orang lain masuk, orang lainlah menang. Itu sebab Azmin menang dengan 6,000 lebih pemilih. Tetapi saya yakin dengan perpaduan yang diperlihatkan bermula pada malam ini dan pemantauan yang dibuat oleh bapa angkat, Gombak akan menebus kekalahan pada pilihan raya 2008. Tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah. Apabila para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doa siapa yang paling makbul ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Doa ibu." "Selepas itu ya Rasulullah, doa siapa lagi?" "Doa ibu." "Selepas itu ya Rasulullah, doa siapa lagi?" "Doa ibu." Tiga kali ibu. "Sorry lah bapak-bapak, ibu, ibu, ibu." Tetapi kalau ibu pun dah tak dijenguk, apa maknanya? Tanda dah kalah lah tu. Saya, mukadimah saya kata tadi, saya duduk Balati hampir 15 tahun. Saya tahulah siapa duduk tanah sebelah kubur Ulu Kelang tu. Tanah Kelangkit. Ha, sama lah tu. Apalah salahnya? Ikutlah Datuk Najib. Datuk Najib tu Tun Raha. Saya tahu. Saya tahu. Sebab saya pernah jadi setiausaha politik Datuk Seri Najib 7 tahun. 7 tahun. Masa Datuk Seri Najib jadi Menteri Belia dan Sukan dan Menteri Pertahanan. Mana saya nak tahu satu hari saya jadi Menteri Pertahanan. Bilik saya dipindah tu belakang. Sekarang saya duduk bilik Datuk Najib. Sebab doa ibu, mak. Dalam masa jauh, aku harus menjalur jadi menteri. Entuk saya jadi menteri. Yang boleh terjemahkan Radin Mota. Sebab ni Jawa, tapi Jawa murtad. Artinya, Datuk Najib di dalam buat keputusan, walaupun dia Perdana Menteri, keputusan-keputusan yang besar, dia rujuk pada Tun Raha. Itulah seorang anak yang soleh, yang hormat pada ibunya. Ketika saya jadi sesi politik, masa itu juga saya jadi ketua perangan pemuda. Tiap hari Khamis malam Jumaat, kita buat usrah. Tok Parah jumpa dengan saya. Dia kata, "Zahid, dia kata Zahid sekolah agama dulu, panggillah usrah." Jadi di depan rumah Datuk Najib tu, masa nak masuk, depan tangga tu, bukan rumah sekarang ni. Rumah, masa tu dia sewa di rumah Zaitun Industri. Depan nak masuk pintu tu ada kristal gambar kuda orang bagi. Tun Raha bisik dengan saya masa usrah-usrah tu, "Zahid, carilah ustaz-ustaz yang boleh cari ayat Quran dengan hadis supaya tak boleh ada patung dalam atau luar rumah." Saya panggil lah Ustaz Abdul Rahman Rukani daripada Dewan Bahasa. "Ustaz, carilah ayat Quran dengan hadis Tak boleh patung dalam rumah. Ustaz Rahman Kani pun sebutlah ayat-ayat dia. Allahumma anzil alayna minas samai ma'an yinrara falyatikum berizkin minhu wal ya tattaf wala yishiranakum hada. Allahumma ya qani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadu ya fa'alu lima yurid agadina bihalalika an haramika wa bifadlika amma syiwa. Besok pagi hari Jumaat saya pergi rumah Hatta Najib, dah tak ada patung. Artinya apa? Beliau bukan saja mendengar nasihat ibunya dan ceramah itu, tetapi beliau mendasarkan keputusannya berdasarkan nas, iaitu Quran dan hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Kenapa? Karena dia tahu yang minta saya, yang minta saya bercakap dengan ustaz itu ialah ibunya. Jadi ibunya lah itu yang telah mendoakan dia. Doa ibulah yang menyebabkan Datuk Seri Najib daripada menteri belia dan sukan terus selepas 30 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia kerana doa ibunya makbul. Ibu-ibu, saya ingin beritahu, kita tidak pernah minta duit anak. Kita bagi pelajaran pada anak ke peringkat universiti, ke luar negara, jadi profesional. Ada ibu pernah minta duit anaknya? Tak pernah. Tetapi ibu sentiasa mendoakan. Tetapi takkan anak tak pernah ingat pada ibu, walaupun ibu tidak pernah minta. Anak kena bagi pada ibu. Dan ibu doanya tidak ada hijab, tidak ada lapisan. Allah Ta'ala dengar doa ibunya, sama ada doa yang baik atau tidak baik. Itu sebabnya ibu-ibu, kalau nak marah anak, jangan marah kata anak sial, siallah anak tu. Kalau nak marah sangat, kata anak bertuah, bertuahlah budak tu. Walaupun cari ibu lain. Tidak kena benda siapa-siapa yang masih hidup atau masih mati dalam majlis ni. Doa itu contoh yang terbaik. Saya pernah tengok Tan Sri Ramli Hatalib sewaktu menjadi Menteri Besar Perak. Ketika itu saya jadi Ketua Pemuda Perak. Datuk Megat, saya nak cerita-cerita benar ni pada orang Malawati, orang Gombak. Mesyuarat esko hari Rabu, esko kerajaan lagi Rabu. Pembantu rumah telefon, Tan Sri, ibu sakit. Dia berhenti mesyuarat esko, dia balik rumah, dia sendiri drive bawa ibunya pergi ke klinik. Bihin Sri Tai Mahmud, Ketua Menteri Sarawak, setiap malam dia mesti dinner, makan malam dengan ibunya. Kalau dia tak sempat ada di KL atau tempat lain, isterinya. Tengok siapa dia. Lee Kim Yew, saya duduk sekarang di Kajang, Cina tu, setiap kali jumpa mak dia, dia salam, cium tangan, cium kiri kanan pipinya, cium dahi, sehingga mak dia meninggal. Cina. Apa maknanya kalau ada kejayaan baru sebagai ahli parlimen, mak diketepikan, tanda memang nak kalah dalam belah raya umum akan datang. Saya tak sebut nama, saya tak sebut nama siapa pun, tak tak sebut. Wahai spy-spy dia yang datang, saya tak sebut nama bos kamu, wakil kamu pun. Secara umum saya kata, ibu mesti dihormati, ibu mesti tidak diderhakai. Itu prinsip kita. Itu satu hal. Dia datang bagai datuk tau. Dia ni datang bagai datuk. Dia tanya dengan saya waktu saya tak ada di situ, "Hey Zahid, apa pembangunan bagai datuk ada? Aku nak tanya sekarang ni. Hey ahli parlimen Gombak, apa dah jadi kebersihan serta mendalamkan sungai Batu Kev? Dah buat? Banjir di Kampung Nahuda, di Kampung Melayu Batu Kev? Dah buat? Kampung Sungai Tua, permasalahan penyelenggaraan kubur? Dah buat? Kampung Laksamana, isu jabatan uzur di Puteri Laksamana yang menghubungkan Kampung Laksamana masih menjadi tanda tanya dan belum buat. Dah buat? Belum. Kampung Baru Batu Kep, sampah yang terbiar, tiada penyegaran dibuat menjadi tempat pembiakan tikus dan pencemaran alam sekitar. Dah buat? Belum. Taman Sunway, anjing-anjing liar macam dia berkeliaran di Taman Sunway. Dalam ni tak ada. Di Gombak Setia Greenwood memindahkan tapak pasar malam di Taman Greenwood yang bersebelahan dengan jalan utama kawasan baru kerana berlaku kesesakan yang teruk. Dah buat? Ya. Taman Samudera, kewujudan gereja metro terpedeka di Taman Samudera, ada kebenaran? Ya. Taman Seri Gombak, projek pembangunan yang akan didirikan di Padang Permainan SG6 Pasal 6 Taman Seri Gombak tidak sesuai dengan padang tersebut, amat penting sebagai tempat riadah majlis perkahwinan. Ada dia peduli? Eh, banyak lagi lah. Banyak lagi. Saya boleh sebut satu-satu lah. Saya tak tahulah jenis orang di Gombak ni. Kalau pilih dia juga lagi, memang jahil murabab. Cina kata kalau nak tipu sekali aja tipu, jangan tipu dua kali. Wahai orang Gombak, jangan tertipu dua kali. Eh, tuan-tuan dan puan-puan yang ya-ya ni pasal apa ni? Buat kerja, selepas ni jangan ya saja. Buat kerja, terangkan apa yang saya cakap. Kalau tak ada, saya bagi pada saudara Rahim fotostat apa yang Azmin buat. Tak buat apa ini semua ni. Tipu aja, bercakap di parlimen macam-macam. Tanyalah Bung Mota, bertekad dengan Bung Mota pun dah takut. Betul tak Bung? Itu baru Bung Mota. Dia tak tahu Bung Mota ni, dia garang di Sabah dan di garang di Taman Melati. Tapi kadang-kadang dia takut juga lah kan. Bukan dia takut, bini tak takut dia. Saudara-saudari, itu permasalahan di Gombak ni. Kalau permasalahan di luar Gombak, sebagai timbalan Presiden Parti, apa dia dah nasihatkan pada Presiden Parti dia? Apa yang dia nasihatkan pada ketua umum ni? Apa dia nasihatkan? Macam-macam perkara yang patut dia nasihatkan, dia tak nasihat. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Terus sebab dia tak tahu apa yang dia patut nasihat. Itu yang teruk tu. Kejap depan, kejap belakang. Maksud saya nasihatnya lah, ya. Kalau kita lihat lain, ya, yang kita tahu yang nak sokong pluralism ni pasal apa dari segi agama ni. Masa saya di menteri, di jabatan kepada menteri, saya jakim. Antara isu yang dibangkitkan, tanya Datuk Bung Mota, ialah masalah kalimah Allah. Allah itu nama khas, nama khususan, iaitu nama Tuhan orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada nama-nama lain yang Asmaul Husna itu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Malik, itu sifat-sifat. Khususan Allah. Apa pandangan dia? Allah ini boleh digunakan oleh Hindu, boleh digunakan oleh Kristian, boleh digunakan oleh Yahudi, boleh digunakan oleh apa agama sekalipun. Bagaimana? Dulu di dalam perjuangan Islam, hari ini kita mahu menegakkan bahawa Allah itu hanya untuk orang Islam ketika itu. Dari hukum akal, dalam ramai-ramai ni lah, ni dalam tempat ni, patutnya yang ikut dia ni saya. Sampai saya dapat ijazah yang kedua, ASA Honours. Sebab apa? Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahawa hidayah datang pada saya. Dan saya sedar memang tak boleh diikut, sebab soal akidah pun boleh dipermain dan dipolitikkan, apatah lagi dalam soal-soal lain. Machiavellian and justify the means, matlamat menghalalkan cara. Nasihatkanlah. Soal politik kita berbeza pendapat, tak apa, berbeza lah pendapat. Sebab perbezaan pendapat diizinkan di dalam Islam, tetapi mesti ada jalan tasawuf dia, akhlak dia, adabul ihtilaf, kaedah-kaedah menangani perbezaan pendapat tanpa dalam politik, tetapi di dalam hukum Islam. Apabila hukum qat'i, hukumnya telah ditetapkan di dalam nas Quran dan hadis, dipersetujui oleh ulama, ijma' ulama, dan ada qiyasnya, no kompromi. Soal Allah Subhanahu taala hanya Tuhan untuk orang Islam, bukan untuk agama-agama lain. Kenapa disokong sedangkan dia adalah dulunya pejuang Islam? Kalau salah pejuang itu, maka timbalan presiden harus menasihatkan. Kenapa tak nasihatkan walaupun salah dari segi akidahnya? Bila jumpa orang Yahudi, apa kesilapan yang telah dilakukan? Seolah-olah menyokong perjuangan orang Yahudi, menghalalkan pembunuhan kepada orang-orang Palestin. Kenapa tidak saman Wall Street Journal kalau salah quotation, kalau salah petikan daripada ucapannya? Kenapa tak saman Wall Street Journal? Artinya apa yang dikatakan itu benar. Selepas bersih dua, mana dia pergi? Sebab dia dah plan, dia akan lagi, bukan bersih tiga, bersih dua dulu, dia lagi ke India. Di sana dia pergi ke pada masyarakat orang-orang Hindu, seolah-olah I am the hero of the Hinduism in Malaysia. Lebih daripada Sami Velu. Pergi ke Arab Saudi, pergi ke negara-negara Timur Tengah. Innama uridu hadzal jawm nawaitu al kursi parlimen wa kursi al adun. Maknanya orang ini faham ada karaknya. Fi hadzal jawm, pada hari ini, nawaitu, niatku, uridu an, aku nak al kursi, kursi parlimen, parlimen wal adun, bukan kursi adun. Bukan lebih daripada itu. Patut disebut kita mesti butuhkan baldatun tayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman damai yang dapat pengampunan pada Allah Ta'ala. Mana nak diampunkan? Saya tidak mahu menyentuh peribadi, tetapi dalam soal prinsip, soal akidah, jangan ada kompromi. Jangan ada kompromi di dalam soal akidah Islamiah di kalangan kita, walaupun kita berbeda pendapat dalam politik. Mana boleh kita berkompromi atas nama politik? Perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan, kedudukan agama Islam, kedudukan raja-raja Melayu, hak istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa masyarakat, tidak ada kompromi di dalam perlembagaan. Kononnya kalau mereka dapat merampas Putrajaya, kononnya mereka akan rombak itu semua. Artinya mereka tidak mahu agama Islam sebagai agama resmi. Agama semua sama, sebab pluralism ialah agama itu sama rata. Bakal bukan al-Islam yu'la wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada agama tinggi daripada Islam. Tidak. Equal. Kedudukan raja-raja Melayu, kononnya mahu diketepikan. Saya minta, walaupun daripada mana negeri kita berasal, kecuali Melaka, yang dah tak ada raja. Raja Gopal, Raja Sami ada. Selagi UMNO ada dan UMNO memerintah, kita tetap pertahankan kedudukan agama Islam sebagai agama resmi dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja yang berdaulat. Dan kedudukan agama, kedudukan orang Melayu, hak semua orang Melayu. Kita bukan minta lebih, kita minta apa yang ada dalam perlembagaan. Bukan berarti memperjuangkan hak istimewa orang Melayu, kita mahu menolak hak bangsa lain. Tidak pernah. Saya bukan tak tahu hak istimewa orang Melayu, kononnya dapatlah lesen kelas A. Ada, bukan di tempat ni dah, ni luar bahagian Gombak ni, kontrak kita kelas A, kelas F, A sampai F lah, dapat job, letter of award. Ada orang lain dah tunggu dah. sebab dah ambil advance. Kontraktor kelas A 100% Bumi Putera, tetapi dah ada side agreement. Saya bukan tak tahu. Kita tidak pernah menafikan hak orang lain, tetapi jangan pernah ganggu gugat kedudukan keistimewaan orang Melayu yang telah termaktub di dalam perlembagaan kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kenapa mesti pindahkan nama-nama Melayu kepada nama-nama lain? Jalan-jalan, papan-papan tanda di Pulau Pinang, kita tahulah DAP itu asalnya PAP Singapura. Istana Kampung Gelam di Singapura, keturunan Raja Hussein. Apa yang jadi istana itu? Jadi tapak warisan Melayu Singapura. Kedudukan raja-raja, kedudukan bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan Singapura. Blog girls jangan tulis yang tentang isu atas nama sahaja bahasa Melayu bahasa kebangsaan Singapura. Kita tidak mahu kedudukan bahasa Melayu nasibnya sama dengan bahasa Melayu di Singapura. Selagi UMNO dan Bangsa Nasional memerintah, kita mahu bahasa Melayu didaulatkan sebagai bahasa kebangsaan kita. Kononnya kalau mereka merampas Putrajaya, empat-empat perkara yang termaktub dalam perlembagaan ini mahu diubah. Datuk Seri Najib laku Perdana Menteri dan Presiden Parti kita berkata, di dalam keadaan apa sekalipun, empat-empat perkara ini bukan hanya social contract, bukan saja kontrak sosial, tetapi telah dimaktubkan walaupun 2/3 na'udzubillah mereka berkuasa. 2/3 kursi na'udzubillah mereka berkuasa, tetapi hak untuk menentukan empat-empat perkara ini terletak kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Selagi UMNO dan Barisan Nasional menyokong, mendukung, mendalakan Raja-Raja Melayu, insyaAllah kita berdoa Majlis Raja-Raja Melayu akan terus mempertahankan empat-empat perkara yang termasuk di dalam perlembagaan ini. Tentukan bahawa kemenangan memihak pada kita. Tentukan kemenangan memihak pada UMNO dan Barisan Nasional. Kerana apabila kita diuji di Perak selama 11 bulan, alhamdulillah ketika itu saya dilantik menjadi Timbalan Pengerusi Perhubungan dan Datuk Najib ditantik sebagai Pengerusi Perhubungan Perak ketika itu. Alhamdulillah, we took over the government. Tetapi di Selangor ni belum ada nasib. Tak boleh nak ambil alih, terlalu banyak perbezaan dia. Kenapa? Kerana sebab-sebab yang kita ketahui. Itu bab lama, itu buku lama. Buku lama kita telah tutup, buku baru kita buka. Kita kerja kuat, perpaduan harus dimantapkan. Kita rampas balik negeri Selangor daripada tangan pembangkang. Saya yakin Kedah kita akan dapat balik. Kerana di Kedah masalahnya selama dengan Selangor. Berpecah nak jadi calon, berpecah tak setuju dengan orang tu, orang ni dan sebagainya. Tidak bersetuju, bila kalah padan muka engkau. Bila kerajaan lain terbentuk, padan muka aku. Di Kelantan 22 tahun ni Aziz memerintah. Kerana orang UMNO ketika itu marah kepada Datuk Mak Yaakob, Tantri Mak Yaakob, Menteri Besar lama di Kelantan. Orang UMNO ketika itu mahu ajar Mak Yaakob. Kalah Mak Yaakob, kalahlah UMNO. Hingga sampai sekarang ni Aziz 22 tahun menjadi Menteri Besar. Apa perubahan yang telah dilakukan? Elek. Masih Tetapi kita bersyukur, walaupun di Terengganu Tan Sri Wan Mota mahu diajar oleh orang UMNO ketika itu kononnya, kalahlah Wan Mota. Tetapi nasib baik kita ada Datuk Seri Idris Yusof rampas dengan gelombang biru di Terengganu ketika itu. Di Selangor ini ada gelombang biru di depan, gelombang merah di depan sini. Tak apa, apa color pun, sekarang ni merah, tetapi dalam pilihan raya umum yang akan datang, gelombang kita adalah gelombang biru, supaya kita ambil alih semula. Dan kalau kita lihat janji-janji pilihan raya dalam manifesto di Selangor, saudara tahu manifesto, pelbagai-bagai manifesto yang berumur 60 tahun akan dapat RM100 setiap bulan. Saya nak tengok orang yang umur 60 tahun kata, angkat tangan sini, ada dapat RM100? RM10? 10 sen pun tak ada. Tipu punya. Cukai pintu ada dihapuskan. Lahir anak baru, isteri pertama RM1,000. Lahir anak baru, isteri kedua tak dijanjikan. Kematian RM1,000. Ada. Air free, elektrik free, pengangkutan free, beasiswa free. Tak ada. Itu semua tipu. Itu semua tipu. Itu semua tipu dan pembohong. Pembangunan di Selangor, orang-orang Cina di Selangor juga telah sedar bahawa approval, kelulusan lambat dapat atau tak dapat langsung. Kita minta sahabat-sahabat kita daripada orang-orang Cina di Selangor, cukuplah. May Owenty, now the moment has arrived. We only vote Barisan Nasional in this coming general election. Please learn our lesson. We don't want to be bite at the same place for the second time. We learned only once. Now is the time for us to change. We change the state government of Selangor to be end. Pegawai-pegawai kerajaan di Selangor, tanyalah dia, tanya pegawai-pegawai kanan, tanyalah pegawai-pegawai dan kaitangan kerajaan di Selangor. Mereka minta pilihan raya dia dengan cepat. Sebab apa? Mereka tidak tahan dah dengan kerajaan Selangor yang ada sekarang. Mereka baru tukar cepat. Tukar. Ready ke je? Kita dah ready. Kita dah cukup sedia. Kita cukup semangat. Kita cukup tentera. Tak mau elang pilihan raya. Kalau kita bersemangat, saya mahu lihat tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, bersama-sama dengan saya, kita rampas Selangor dalam pilihan raya umum akan datang. Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.